kekosongan tiada bos, bagai perahu busan yang dipukul gelombang, itu bagiku pengalaman. Laut yang tak berkepi begitu nasib ini, ku terumbang ambing sendiri. Tak kuasa berteman mencari keriangan, bimbang diri kejundangan. Berorak berliku pendakian hidup ini, terjatuh terlumpuh. Suatu hari akan terjadi.